que quiere la guacha. Tengo todo lo que la pone loca. Cha-cha, yadi bida bidi, babadi, tandim, landen, lando, babadi, bata, padi, padi, padi, bidi, bidi, bidi, sudenden, lando, babadi, landen, lande, alo, wada, bala, bala, bala, du, du, du, de, ya, bu, wadi, tadin, landen, lando, wada, kata, kata, kata, du, du, du, de, ya, bu, ala, cha-cha, yadi bida bidi, babadi, tandim, landen, lando, babadi, bata, padi, padi, padi, bidi, bidi, bidi, sudenden, lando, babadi, y va al ladico a mover el puri puri puri puri toma toma toma toma puri puri.